بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, حديث yang kedua yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, yaitu bab apabila seseorang mencintai saudaranya hendaknya dia memberitakannya. Hadis yang kedua disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, qala haddathana Yahya ibn Bishr qala haddathana Qabisah qala haddathana Sufyan an Rabah an Abi Ubaidillah an Mujahid, sampai pada Mujahid seorang tabi'in. Qala, beliau mengatakan, laqiyani rajulun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam فأخذ بمنكبي من ورائي قال أما إني أحبك. Kata Mujahid rahimahullahu ta'ala, datang menemuiku atau melewatiku seseorang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Kemudian beliau memegang pundakku dari belakang dan mengatakan, ama inni uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Konteks ini, siyak di sini adalah sebuah misalun amali. Misalun amali litatbiqis sahaba radhiyallahu anhum lihadhal hadi An-Nabawi Al-Karim. Jadi siyak di sini, hadas siyak, konteks pembicaraannya di sini yaitu ketika Mujahid sedang berjalan, kemudian datang melewatinya salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memegang pundaknya dari belakang dan mengatakan, aku mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah misalun amali, contoh praktek, contoh amalian secara praktek dalam memeraktekan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Jadi setelah sebelumnya pada hadis yang pertama dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabba ahadukum akhahu فَلْيُعْلِمْهُ أَنَّهُ أَحَبَّهُ." Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, hendaknya dia memberitakannya bahwasannya dia menyukainya. Setelah dalam hadis yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis tersebut, maka dalam hadis yang kedua ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan contoh praktek tentang sunnah ini yang diperhatikan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika dia menemui Mujahid memegang pundaknya mengatakan inni uhibbuka fillah. Maka ini adalah contoh praktek setelah sebelumnya Imam Al-Bukhari membawakan hadis tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sunnah tersebut. Kemudian selanjutnya disebutkan qala, maka Mujahid mengatakan, ahabbaka alladhi ahbabtani lah, ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan mencintaimu pula yang mana engkau mencintaiku karenanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karenanya subhanahu wa ta'ala. Ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Ini jawaban Mujahid kepada seorang sahabat tersebut. وهذا فيه di sini terdapat faedah anna man qila lahu uhibbuka fillah, bahwasanya siapa yang dikatakan kepadanya uhibbuka fillah yujibu bihadzal jawab, hendaknya dia menjawab dengan jawaban ini seperti yang dijawab oleh Mujahid rahimahullahu taala, ahabbaka alladhi ahbabtani lah, atau ahabbaka Allah alladhi ahbabtani lah, semoga Allah subhanahu wa taala mencintaimu juga sebagaimana engkau mencintaiku karenanya. Jadi di samping atau jawaban dari seseorang ketika ada orang yang mempraktikkan sunnah kepadanya dengan mengatakan ini uhibbuka fillah, maka hendaknya menjawab dengan sunnah ini, ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Dan juga diambil faedah dari kalimat ini, min al fawaid al-mubarakah, dari praktek ini adalah anna al-mahabbah allati baina ahli al-iman yanbaghi an takuna lillah. Dari kalimat ini dan juga dari kalimat yang sebelumnya diambil sebuah faedah juga, yaitu bahwasannya cinta dan mencintai, saling mencintai sesama seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bagi antakuna lillah, hendaknya atau sepantasnya kecintaan tersebut harus dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, la lil aghrab ad-daniyah wa la lil masalih az-zailah, bukan karena tujuan-tujuan yang rendahan atau dan juga bukan karena maslahat-maslahat yang akan hilang. Artinya adalah bukan dalam rangka urusan duniawi kecintaan tersebut dibangun, bukan karena urusan duniawi yang akan hilang, tetapi sepantasnya bagi mereka ketika saling mencintai harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita lihat di sini, seorang sahabat Nabi mengatakan kepada Mujahid, inni uhibbuka. Kemudian Mujahid pun ketika mendapati bahwasannya dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, membalas dengan mengatakan ahabbaka alladhi ahbabtani lah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintaimu juga sebagaimana engkau mencintaiku karenanya. Jadi al-mahabbah allati baina ahli iman yang bagi an takuna lillah. Ini salah satu faedah. Wa aidan, dan juga anna hadhihi min ath-thamarah al-mubarakah al-'azimah li tatbiq al-muslim li hadha al-hadi an-nabawi. Dan juga di antara yang bisa diambil dari sini, yang bisa dipelajari dari kalimat ini adalah anna hadhihi min ath-thamarah al-mubarakah al-azimah, bahwasanya ini merupakan salah satu buah dan juga fawaid dari tatbiq al-muslim li hadha al-hadi an-nabawi, dari praktiknya seorang muslim terhadap sunnah yang mulia ini, adab yang mulia ini. Sebagaimana sebelumnya dalam hadis yang pertama, dalam pelajaran yang pertama dan kedua, kita pelajari bahwasannya salah satu faedah yang bisa diambil yang ada di balik praktek adab yang mulia ini, yaitu dengan mengatakan ini uhibbuka fillah kepada saudaranya yang dia cintai, adalah akan menetapnya kecintaan tersebut, akan semakin besarnya kecintaan tersebut antara mereka. Di antaranya juga akan memudahkan seorang yang dicintai untuk menerima nasihat ketika dia dinasihati. Maka di sini kita mendapati salah satu faedah yang lain, yaitu seorang yang memperhatikan sunnah ini ketika dia mengatakan kepada saudaranya inni uhibbuka fillah, maka dia akan mendapatkan doa yang sangat indah, yaitu dengan dikatakan olehnya ahabbaka alladhi ahbabtani lah, semoga Allah Subhanahu wa taala mencintainya, mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu fawaid, yaitu dibalasnya oleh seorang yang dicintai dengan doa juga yang lebih besar. Dan juga ada faedah yang lain sebagaimana kita baca pada syarah hadis yang pertama. Baik, barakallahu fikum. Kelanjutan hadisnya adalah faqala, ketika mendengarkan jawaban dari Mujahid tersebut, maka sahabat tadi mengatakan, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba ar-rajulu ar-rajula falyukhbirhu annahu ahabbahu ma akhbartuka. Kata sahabat tersebut mengatakan, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan tentang apabila seseorang mencintai orang lain, hendaknya dia memberitakan kepadanya bahwasanya dia mencintainya, maka niscaya aku tidak akan memberitakan kepadamu bahwasanya aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menceritakan tentang alasannya mempraktikkan sunnah ini. Beliau menjelaskan kepada Mujahid bahwasannya praktik ini didasari dengan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya tidak ada sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ini, maka niscaya dia tidak akan mengada-ngada. Beliau menjelaskan kepadanya bahwasanya ini merupakan tatbiqun lisunnah. Merupakan praktek terhadap salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha fihi min al-fa'idah, dalam kalimat ini, dalam jumlah ini juga terdapat faedahnya adalah hirsus sahabah ala tatbiqi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hirsus sahabah ala tatbiqi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat contoh yang menunjukkan bahwasannya semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutan hadisnya disebutkan, qala thumma akhadha ya'ridu alayya al-khitbah, thumma ya'ridu alayya al-khitbah. Kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kata Mujahid, menyodorkan kepadaku al-khitbah. Artinya adalah ya'ridu alayhi an yakhthiba jariyatan 'indah. Menyodorkan kepadanya, kepada Mujahid, seorang sahabat ini radhiyallahu an, menyodorkan kepada Mujahid, menawarkan kepadanya agar dia mau meminang jariah yang dimiliki olehnya, oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Oleh karena itu dia mengatakan, qala ama inna 'indana jariyah, aku memiliki jariyah, ada jariyah di sisiku, ada seorang wanita atau budak wanita di sisiku. Setelah selesai percakapan tadi tentang tatbiq sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-mahabbah, maka di akhir kejadian sahabat Nabi menawarkan kepadanya untuk mengkhitbah jariyah yang ada di sisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian disambung dengan mengatakan ama innaha awra, ama innaha awra, tetapi jariyah ini memiliki celah, memiliki awra, memiliki celah. Al-awra disebutkan allati fi 'ainiha hawal, wa qila anna min ma'aniha allati fi khalqiha shay'un min an-naqs aw ad-da'f. Allati fi 'ainiha hawal, di matanya ada cacat, juling atau yang semisalnya. Dan disebutkan pula bahwasanya di antara maknanya adalah allati fi khalqiha syai'un min an-naqs aw ad-da'f. Di tubuhnya atau di anggota badannya ada salah satu kekurangan. Artinya setelah menawarkan kepadanya barangkali mau mengkhitbah jariah tersebut, maka dikatakan kepadanya tetapi ada naqs, ada kekurangannya. Ama innaha awra. Jadi setelah ditawarkan disebutkan kekurangannya. Adhafa ila al-i'rab ala al-jariyah adhafa ila dhalika ma yaqtadhihi an-nusuh wal-mahabbah. Jadi digabungkan dengan penawaran tadi kepada Mujahid tentang jariah tersebut, digabungkan dengan penawaran tersebut sesuatu yang seharusnya ada pada seseorang yang saling mencintai dan juga saling menasihati. Artinya digabungkan padanya sesuatu yang menunjukkan an-nusuh wal mahabbah, sesuatu yang menunjukkan prakteknya dia dan juga menunjukkan menginginkannya dia kebaikan dan juga al-mahabbah pada Mujahid. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala sampai mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Maka sebagaimana kita praktekkan di kejadian terakhir dalam hadis ini adalah sebagaimana seseorang tidak suka untuk ditawarkan kepadanya seorang wanita kemudian ditutupi aibnya dan dia tidak mengetahuinya, maka dia pun tidak mau mempraktikkan itu pada Mujahid. Sebagaimana sahabat ini suka untuk dinasehati, diberikan kepadanya kebaikan dengan menyebutkan cela pada tawarannya, maka seorang sahabat ini pun menasehati dalam tawaran yang tersebut kepada Mujahid tentang adanya cela pada jariah ini. Jadi insya Allah bisa difahami. Kesimpulannya adalah setelah mempraktikkan sunnah Nabi SAW bahwasannya dia mencintainya karena Allah SWT, disambut dengan satu kejadian yang menunjukkan benar-benarnya kecintaan tersebut dari sahabat Nabi SAW tersebut. Jadi setelah mengatakan, dimana dipraktikkan dengan sesuatu kejadian yang menunjukkan dia memang benar-benar adanya mahabbah. Barakallahu fikum. Sepertinya waktu sudah lumayan. Insya Allah kita baca syarahnya pada pertemuan berikutnya. Bisa jadi dengan hadis yang berikutnya. Kita lihat pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.